السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وإمامنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. خذ الإيمان حفظكم الله. الحمد لله كتاب bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya. Nikmat yang tidak terhitung, dan diantaranya adalah nikmat dipanjangkan umur kita sehingga kita memasuki tahun Hijriah, sanah Hijriah Jadidah. Tahun baru Hijriah di tahun 1435. Sebagai kaum muslimin yang memahami kaidatul hayat, kaidah kehidupan, di mana siapapun yang mensyukuri nikmat Allah maka dia akan mendapatkan tambahan-tambahan nikmat yang baru, dan sebaliknya siapapun orangnya tanpa ada mujamalah basa-basi yang kufur atas nikmat Allah maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Fatimah hafizakumullah, apa di antara bentuk konkret daripada syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di tahun baru Hijriah ini? Di antaranya adalah upaya kita yang penuh dengan kesungguhan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, merubah masyarakat kita menjadi yang lebih baik. Itulah yang akan kita jadikan tema dalam kajian siang hari ini, yaitu Madrasatul Hijrah wa Islahun Nafsi wal Mujtama, perguruan fikih hijrah dan memperbaiki diri dan masyarakat. Jadi bagaimana hijrah sebuah jamiah, sebuah madrasah, sebuah institusi pendidikan yang sangat berarti dalam kehidupan umat manusia, ya, bisa merubah kita semua menjadi yang lebih baik. Dan ini bukan sekedar wacana, bukan sekedar teori, tapi ini merupakan al-wa'du rabbani, janji Allah. Dan janji Allah adalah sebuah keniscayaan, di mana Nabi dan sahabatnya sallallahu alaihi wasallam ketika masih berada di Mekah, maka kondisinya sudah berada kondisi yang kurang baik, kondisi yang mencekam kaum muslimin, setiap hari diteror oleh musuh-musuh Islam. Kondisi di mana masyarakat didominasi oleh kufur dan syirik dan jahiliyah, sementara kaum muslim terpinggirkan dan setiap saat ya ikhwatal iman hafizakumullah diteror oleh musuh-musuh Islam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya hijrah ke Madinah, maka terjadi perubahan yang lebih baik. Lebih baik itu bisa berupa wilayah yang semakin luas, pendukung dakwah yang mulai bertambah banyak, dan kebaikan-kebaikan yang lain seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 100 yang saya baca tadi. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Jadi barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menemukan di muka bumi rezeki yang banyak dan tempat yang luas. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah kemudian mendapatkan kematian, dijemput oleh kematian, maka sesungguhnya pahalanya sudah dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, semangat hijrah bisa melahirkan masa depan yang lebih baik, masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Jadi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah akan berubah. Yang dulunya mandesu, masa depan suram, berubah menjadi mandecu, masa depan cerah. Dan ini adalah sebuah keniscayaan, bukan sekedar ngarang-ngarang, terbukti dalam sejarah. Dan sejarah adalah sebuah pengulangan, sehingga kita harus bisa mengulangi kejayaan masa lalu dengan selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, yang diantara kurikulumnya adalah Al-Hijrah. Nah, pertanyaan bersekalian, hafizahullah, bagaimana hijrah dalam makna kekinian sehingga bisa menjadikan kita berubah secara individu atau nafs atau al-fard, dan bisa menjadi lebih baik dalam tataran al-mustama atau masyarakat? Apa saja kurikulum yang ada di kurikulum atau silabus kehidupan yang ada dalam sebuah perguruan tinggi yang bernama hijrah? Pertama, Bapak Ibu sekalian, dimulai dari sihatul ghayah. Sihatul ghayah, orientasi yang benar, tujuan yang benar. Jadi seluruh aktivitas kita, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, termasuk kajian kita pada siang hari ini dalam membangun rumah tangga kita, perusahaan kita, bangsa kita, itu harus benar ghayahnya, tujuannya. Karena kalau tidak benar, ya ikhwatal iman, hafizakumullah, tidak mungkin berubah menjadi yang lebih baik. Dalilnya tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 100, ketika berbicara tentang hijrah dipertegas dengan fi sabilillah. Jadi syaratnya di jalan Allah. Orientasinya adalah Allah. Jangan seperti laki-laki yang akhirnya menjadi sebabnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, yang disebut dengan muhajir ummi Quwais. Jadi dia berhijrah bukan karena Allah, tapi karena Ummu Quwais. Yaitu ada seorang perempuan yang bernama Ummu Quwais. Dia ini hijrah ke Madinah, sementara laki-laki ini senang dengan perempuan tersebut. Maka karena yang disenangi, yang dicintai itu hijrah ke Madinah, maka laki-laki tersebut hijrahnya juga ke Madinah. Nah, ini pertanyaannya, laki-laki tersebut karena Allah atau karena Ummu Quwais? Maka dalam sejarahnya ada dalam hadis sebut, ya, dalam sabul wurudnya disebut muhajir Ummu Quwais, orang yang berhijrah karena Ummu Quwais. Dan kalau itu terjadi, tidak akan lebih baik. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Artinya kalau orang itu hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, jelas dapatnya, berhasil. Dan siapa yang lebih nikmat, yang lebih nyaman daripada orang yang sudah dekat dengan Allah dan Rasulnya? Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi tidak mengatakan fa hijratuhu ila dunya wa imra'ah. Jadi barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapatkan, atau kepada perempuan yang dia ingin nikahi, maka fa hijratuhu, maka hijrahnya kepada siapa tadi, Pak? Kepada dunia, kepada perempuan, atau kepada siapa? Ma, ma itu artinya apa? Ma. Ma itu orang yang disebut terjemahan apa? Disebut ismul mausul yang mubham, ismul mausul yang misterius. Artinya apa misterius itu? Bisa dapat, bisa tidak. Seperti hari-hari ini ramai menjelang tahun 2014. Ada apa? Tahun 2014 nanti di Indonesia. Pemilu, wama adoroka ma pemilu, yang sering memilukan orang banyak, memilukan anggaran yang banyak. Ketika seseorang ingin menjadi anggota dewan, niatnya agar dapat kursi, agar dapat duit, pasti dapat atau belum tentu, Pak? Belum tentu. Tapi kalau karena Allah dan Rasulnya, menang atau kalah, terpilih atau tidak, dia akan dapat. Tapi kalau niatnya dunia, walaupun sudah infak sajadah di masjid tertentu, musola tertentu, ternyata tidak terpilih, maka sajadahnya. Jadi sebenarnya perbaikan ini dimulai dari sihatul ghoyah. rumah tangga kita harus benar dalam rangka ya iqamatu hududillah, menegakkan aturan-aturan Allah. Bekerja kita di perusahaan ini harus benar. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah, yaitu dengan menjadi rezeki yang halal. Kalau itu terjadi, ikhwatal iman hafizakumullah, akan berubah menjadi yang baik. Yang kedua adalah al-imanu huwa ar-rasidul aghla. Al-imanu apa-apa iman, keimanan, ar-rasid apa rasid, aset al-aghla yang termahal. Dan sengaja enggak dikasih harokat karena Bapak Ibu sudah S3 semuanya. Kalau saksi harokat nanti mengecekkan intelektual Bapak Ibu. Kajian sudah 10 tahun Pak, ya sudah S3. Jadi iman itu adalah aset yang termahal. Mana dalilnya? Mari kita buktikan. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW dan sahabatnya ya, berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ya, selama 13 tahun. Kemudian di dalam dakwah itu Nabi dan sahabatnya mendapatkan tantangan, cobaan yang luar biasa. Ya. Bahkan sudah ada yang dibunuh seperti Sayyidah siapa? Bu Sumayyah radhiyallahu anha. Bahkan sebagian ada yang sudah murtad ketika hijr ke Habasah. Di Habasah itu negara Nasrani, sebagian mereka murtad diiming-imingi oleh penguasa apa namanya orang sana, sampai istrinya akhirnya dikawin Nabi SAW agar tidak ya, tenggelam dalam kesedihan yang berkepanjangan. Bahkan dalam peristiwa Al-Isra dan Mi'raj ada yang murtad juga. Nah, dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan Nabi dan sahabatnya untuk hijrah, siap meninggalkan kampung halamannya atau tanah airnya, keluarganya dan lain-lainnya di Mekah demi menjaga apa Bapak Ibu? Demi memelihara apa Bapak Ibu? Al-iman. Kenapa? Kenapa iman dan akidah adalah aset yang termahal? Hafizakumullah. Karena seluruh aktivitas kita ini tidak ada gunanya kalau tidak dilakukan berdasarkan iman. Berdasarkan sehebat apapun, aku bisa bertanya, ada enggak di dunia ini orang kafir lebih hebat dalam teknologinya daripada orang Islam? Sekarang pertanyaan, diterima oleh Allah, ditolak. Ditolak karena tidak ada iman. Makanya sangat diterimanya amal itu adalah wahwa mukmin, seperti dalam ayat 97 surat An-Nahl. Ya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mukmin. Salim. Baru falyanu khayrun thayyibah. Barang siapa beramal salih, laki-laki atau perempuan, sedangkan dia beriman salatnya, maka pasti kami akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik. Tidak usah pakai tafsir Pak. Baik. Jadi perubahan menuju yang lebih baik, ikhwatul iman, mana kapan? Dimulai ketika kita benar-benar menjaga, mengembangkan keimanan kita. Karena iman adalah aset yang termahal dalam hidup ini. Jadi ketika Bapak dan Ibu, suatu saat ketika istri rumah kerja di sini, maka pertimbangannya adalah karena di tempat ini kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan di tempat yang lain. Apa itu? Keimanan yang kita peroleh dari kajian demi kajian hampir setiap hari. Dan seandainya la samahallah, atau seandainya Allah sendiri menakdirkan dan Allah suatu saat di antara kita pindah ke perusahaan lain, maka pertimbangannya gaji atau karena iman? Apa itu? Akidah atau siti rupiah? Jadi ukurannya adalah iman. Ukurannya iman. Apakah di tempat yang baru kita akan menjadi ya orang terdepan dalam mengembangkan keislaman iman kita, atau di situ memang lebih menjanjikan ya pembinaan keimanan kita? Meskipun tidak bisa dipungkiri gaji adalah penting, Tapi yang segala-galanya gaji atau iman sekalian. Kalau segala-galanya uang, maka seharusnya Nabi ketika ditawari menjadi orang terkaya di Mekah, menerima atau menolak Pak Nabi? Menerima, tapi Nabi menolak. Ditawari perempuan tercantik, menolak juga. Ditawari kekuasaan, menolak juga. Bukankah wanita yang cantik, kekuasaan dan harta itu penting? Penting kan Nabi? Penting, tetapi ketika harus, ya, resikonya harus meninggalkan dakwah lah. Buktinya apa? Ketika di Madinah Nabi menerima itu semuanya. Nabi menerima perempuan atau istri, Nabi juga menerima menjadi pemimpin. Bahkan ketika di Mekah Nabi istrinya cuma berapa Pak? Satu. Begitu pindah ke Madinah tadi, rezeki yang banyak dan tempat yang luas berapa Pak? Berarti Bapak kalau ingin punya istri banyak solusinya? Nah, itu Bapak sendiri jawab ya. Yang ketiga, saudara sekalian, hafizakumullah. Bagaimana agar diri kita, keluarga kita, masyarakat kita berubah menuju yang lebih baik di tahun Hijriah yang baru ini? Dan itu bukan wacana, karena janji Allah pasti benar adanya. Adalah yang ketiga, al-bahthu 'anil ardil jadidati li harsil aqidah. Jadi al-bahthu 'anil ardil jadidah. Kita kaum muslimin, baik ikhwan atau akhwat, akan berubah menjadi lebih baik di sisa-sisa umur kita yang semakin dekat dengan kuburan kita, dekat ya, dengan pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jal, dengan kematian kita. Kita selalu mencari lahan baru, bumi baru ini lahan baru. Untuk apa kita selalu mencari lahan baru Bapak Ibu sekalian? Lihursil akidah, untuk ditanami apa Pak? Akidah. Saya bertanya sekalian, Nabi SAW dan sahabatnya ketika di Mekah selama 13 tahun ya, hanya mendapatkan ya, pendukung dakwah yang sedikit, yang kata ulama Sirah Nabawiyah tidak lebih dari 100. 13 tahun cuma dapat 100 orang. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mekah bumi yang subur atau tandus? Tandus ditanami pohon atau juga tandus ditanami dakwah juga? Ketika itu saya bertanya Bapak Ibu, apakah perintah Allah kepada Nabi agar tetap sabar dengan suami di Mekah seumur hidup, atau diperintahkan untuk hijrah mencari lahan yang baru? Beliau membuktikan dengan hijrah ke Taif, perjalanan 70 km antara Mekah dan Taif itu Pak. 70 km Pak. Kira-kira pakai apa beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jalan kaki atau pakai BMW atau BMW Ruwe? Jalan kaki. Ternyata di sana tandus atau subur waktu itu? Masih tandus waktu Nabi dikejar-kejar, dipukuli, dilempari batu. Hafizullah. Sahabat juga cari tanah yang baru di Habasyah. Tapi di situ adalah hijrahnya mu'akota sementara. Kenapa sementara? Karena tidak realistis. Tidak realistis Habasyah itu menjadi ibu kota negara Islam. Ini realistis yang beneran Pak, bukan real yang selalu berkiblat pada real, bukan. Realistis. Kenapa? Karena Al-Quran ketika turun itu biasanya pakai apa? Sementara Habasyah pakai bahasa Arab. Itu via Afrika pakai bahasa apa? Bukan bahasa Arab. Sehingga tidak tepat untuk dijadikan tempat hijrah yang selama-lamanya. Mu'at kota temporer, agar supaya mereka aman sementara nyawa yang tidak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, pergilah kamu ke Habasyah, fa inna fiha ya malikan la yudlamu indahu ahad. Bapak-Ibu jelas gak Pak? Tidak usah ulangi Pak ya. Fa inna fiha malikan la yudlamu indahu ahad. Jelas Bapak Ibu? Yang jelas suaranya itu artinya Pak. Karena di sana jelas, ya, di Habasyah ada raja di mana seseorang tidak akan dibeli. Jadi dalam hal ini adalah bukti bahwasannya Nabi mengajari kita objektif. Walaupun kerajaan Nasara, tapi di situ ada nau, ada semacam ya, keamanan dibanding Kufar Quraisy. Dalam satu riwayat Raja Habasyah akhirnya masuk Islam. Makanya itulah muncul sabuk lurut, sholat, ghaib, ketika beliau meninggal Nabi memerintahkan untuk, kenapa dikhawatirkan di sana tidak ada yang menyolati. Nah, kembali ya. Begitu pindah ke Madinah, subhanallah, setahun dua tahun terjadi perang Badar. Perang Badar berapa kaum muslimin jumlahnya? Masya Allah, berarti yang masuk Islam bertambah berapa itu? 300 belum yang sahabiat, wanita-wanita yang tidak wajib berjihad. Itu artinya apa? Artinya Nabi dan sahabatnya diperintahkan oleh Allah untuk mencari lahan baru yang subur, yang layak ditanami apa, Pak? Pohon dakwah, pohon akidah, pohon iman. Nah, begitulah saya, Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat. Kita di dunia ini kalau ingin berubah menjadi yang lebih baik dimanapun kita, di perusahaan kita bekerja, di perumahan kita tinggal di sana, di kampus kita kuliah lagi, maka kita harus mencari, ya, saudara-saudara sekalian, hafizakumullah, lahan-lahan baru, ya, teman-teman baru yang diajak untuk memperbanyak, ya, juludullah, pasukan-pasukan Allah. Sehingga kalau setiap satu orang dari muslim dan muslimah itu setiap hari mencari teman baru untuk diajak berdakwah, saya bertanya, Pak, maka pada gilirannya Indonesia dan bumi Allah yang lain didominasi oleh kebaikan atau yang mayoritas adalah keburukan? Kebaikan. Makanya itulah ulama sering mengatakan, ulama dakwah, bahwasanya al-harakah, harakah bergerak itu, itu merupakan tabiat, karakter daripada dinul Islam. Jadi karakter agama Islam, karakter seorang muslim selalu bergerak, ya taharrak, bergerak di sifatul iman, hafidhakumullah, untuk selalu mencari teman-teman baru, lahan-lahan baru yang diajak berjuang untuk menyebarkan akidah Islamnya. Maka ada jadi perubahan. Nah, problemnya kan tidak begitu, Bapak sekalian. Tahun baru Hijriah, ya, muncul setiap tahun. Tapi kebanyakan manusia, Bapak Ibu, menjadi pemeran dakwah atau penonton dakwah. Penonton, makanya perubahannya lambat. Saudara sekalian, untuk jadi yang lebih baik, perubahannya lambat. Nabi berdakwah cuma 23 tahun, seluruh Jaziratul Arabiyah masuk Islam semua. Selama 23 tahun. Islam masuk ke Indonesia berapa tahun sudah, Pak? Ratusan tahun. Sekarang jumlahnya bertambah atau malah berkurang? Malah menyusut. Karena tidak semuanya kaum muslimin mengambil peran ini. Berbeda dengan Nabi dan sahabatnya, semuanya, baik sahabat laki-laki atau perempuan, semuanya berperan di ifadah iman untuk menanam akidah yang benar. Keempat adalah bagaimana Universitas Hijrah itu bisa melahirkan perubahan menuju yang lebih baik. Jawabnya yang keempat, karena di dalam hijrah ada sebuah silabus yang bernama At-Takhtit Ad-Daqiq. At-Takhtit Ad-Daqiq. Ada satu perencanaan, ada planning yang baik, yang mendalam, planning yang benar. Jadi ketika bekerja tidak asal-asalan. Meskipun Nabi diperintahkan oleh Allah, meskipun Nabi SAW adalah kekasih Allah, saya bertanya sekali, Nabi ketika hijrah dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, ajar kafir Quraisy kecelik, tidak bisa menangkap Nabi, jauh. Saat Nabi berdoa, ya Allah, turunkan kepadaku buruk sebagaimana Engkau telah menurunkan buruk kepadaku untuk pergi ke Palestina, untuk Isra dan Mi'raj sampai langit. Bapak Ibu, kalau Nabi berdoa agar diberikan buruk dalam perjalanan hijrahnya, Allah mampu gak, Pak, menurutnya? Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak minta buruk? Logika kita, Pak, Nabi ketika Isra, dan ketika Isra tidak dikejar-kejar orang kafir dalam kondisi aman. Nabi ketika hijrah kondisi tidak aman, ya, harus sembunyi-sembunyi. Logika kita, bagus sekalian, lebih butuh mana? Lebih butuh mana untuk dapat buruk, Pak? Lebih butuh ketika Isra atau lebih butuh ketika hijrah? Pertanyaan, kenapa Nabi tidak minta buruk? Kalau ditanya masirru fi dzalik, apa rahasianya? Jawabnya, Pak, wallahu a'lam, itu pasti benar. Tapi Bapak Ibu kalau belajar sirah nabawiyah nanti, Bapak jurusan tarikh S2, ditanya Apa rahasianya? Nabi ketika hijrah tidak minta buruk, sementara dalam Israq ada buruk. Bapak jawab, Pak. Wallahu. Lulus gak? Lulus gak, Bu? Wallahu. Gak lulus gak, Pak? Lulus. Ada tiga soal semua, wallahu a'lam. Harus berpikir. Seru sekali, beda. Beda tabiatnya. Beda karakternya. Perjalanan Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, itu perjalanan yang berupa mukjizat dari Allah. Mukjizat. Dan mukjizat itu hanya diberikan kepada kepada Nabi dan Rasul. Bapak ingatkan dalam pelajaran akidah, apa definisi mukjizat? Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah, makrunun bitahaddi, salimun minal mu'aradah. Yudhirullah ala yadi rasulin rasulin min rasulih. Jadi ada empat kata kunci. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Betul gak luar biasa, Pak? Ke langit, presiden ke langit turun lagi cuma semalam. Terus makrunun bitahaddi, dibarengi dengan menantang. Nih buktinya kalau saya, bisa gak kamu? Seperti Quran, nih Quran dari Allah. Ya, buktikan kalau kamu bisa mendatangkan Quran. Tantang dengan Quran semuanya gak bisa. 10 surat gak bisa turun. 1 surat, 4 disuratin juga tidak bisa. Kemudian yang ketiga, salimun minal mu'aradah, selamat dari perlawanan, artinya tidak bisa melawan siapa orang. Yang keempat, diberikan oleh Allah kepada Rasulnya atau Nabi, sehingga kita semua baik sekalian, ya, tidak akan kita dapat buruk karena enggak ada kuliah jurusan kena kenabian. Apalagi buruk sudah meninggal dunia, disusul oleh Adam bapak kita. Ya kan, buruk Adam R kan sudah meninggal dunia. Enggak ada. Afidah pemula. Jadi at-takhtib ada. Kenapa sosial? Karena hijrah ini sebuah sunnah para nabi, para rasul yang akan berulang. Nanti kalau suatu saat kita dalam kondisi tertentu yang memang harus hijrah, ya, kemudian Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam hijrahnya pakai buruk, maka kita menuntut Allah agar kita diberikan buruk. Lah, perjuangan Nabi dalam hijrah adalah menggunakan at-takhtit, ad-dakik, al-dasyari, perencanaan yang matang, ya, yang bersifat manusiawi. Tidak pakai sesuatu yang luar biasa. Mari kita lihat. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau hijrah, Bapak sekalian, sendirian atau ditemani orang? Bapak Ibu, saya bertanya. Nabi kalau kita sendiri, Nabi kalau sendirian seadanya, takut enggak kita terhadap keselamatan Nabi? Sementara Allah sudah menjamin. Allah yaksimuka minan nas, Allah melindungi kamu, menjaga kamu dari manusia. Tetapi kenapa harus Abu Bakar? Ini satu bukti bahwasanya dalam perjalanan jauh jangan sendirian, harus punya teman. Maka di antara sunnahnya kita bepergian sendirian atau berjamaah. Kemudian ketika Nabi meninggalkan rumahnya, rumahnya kosong som atau ada orangnya? Siapa orangnya? Ma wadhifatu an, apa tugas an? Sudah ingat untuk siap diapakan? Jadi pakai siasah juga strategi supaya orang kafir mengira bahwa Nabi masih padahal siapa orang. Ini juga sekaligus seorang pasukan dakwah siap menggantikan Nabi di tempat tidurnya ini. Berarti siapa Pak Ibu? Siapa Pak? Kalau saat ini orang kafir masuk dan yang ada adalah Ali, berarti Ali siap diapakan? Mempersiapkan kader seperti itu, mempersiapkan kader seperti itu, ujuk-ujuk atau perancangan yang lama, yang panjang. Ali dibiarkan saja itu ditarbiyah. Tidak mungkin orang ujuk-ujuk siap mati begitu demi pemimpinnya. Kalau tidak ditakhtit atar bali, planning perencanaan yang bersifat pembinaan. Kemudian apalagi ya, tugas Ali radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Nabi dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya, sehingga kalau orang kafir punya harta benda, punya aset yang mahal, dititipkan kemana? Nah, begitu Nabi ke Madinah, siapa yang mengembalikan titipan itu? Wada'i itu. Al-Tahdid Subhanallah. Kemudian di ikhwatan iman, yang namanya pergi dari Mekah ke Madinah agar tidak ketahuan musuh-musuh Islam, kufar Quraisy, Nabi asal jalan jadi di jalan umum yang banyak diketahui orang, atau lewat jalan apa? Sufyan. Dan ketika jalan yang rahasia itu Nabi sudah tahu atau membutuhkan orang yang ahli, pakarnya. Pakarnya itu Abdul bin Uraikid. Subhanallah. Takhtib. Ini kadang-kadang sebagian orang ingin berubah jadi lebih baik, tapi tidak ada takhtib, tidak ada perencanaan. Termasuk ceramah hari ini, Bang. Antum atau saya atau yang lainnya. Ketika ceramah tidak ada takhtib, tidak perencanaan, apa yang disampaikan? Saya kira barangkali kalau tidak salah prediksi saya seperti para apa itu? Kalau setiap malam itu siapa sih ditanyakan? Pengamat kan? Pengamat modelnya kan nggak pakai Quran, nggak pakai Sunnah. Saya kira barangkali kalau tidak salah akhirnya banyak salah karena nggak ada referensinya. Takhtib. Maka siapa saja datang tanpa dengan perencanaan yang matang. Takhtib. Jadi perbaikan rumah tangga kita, perbaikan perusahaan kita, perbaikan jamaah kita, organisasi kita, negara kita harus tertib, tidak bisa irtijai spontanitas. Tidak bisa spontanitas kalau ingin berubah menjadi baik. Anak kita agar menjadi seorang ulama, Bapak Ibu sekalian, apakah ujuk-ujuk langsung jadi ulama? Lah, harus tertib. Perencanaannya apa? Umur 9 tahun harus hafal Quran seperti ulama-ulama terdahulu. Kalau zaman sekarang terlambat sedikit, 12 tahun tamat SD hafal Quran. Tambah lagi hafal kitab-kitab hadis kayak ulama dulu, Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta karangannya Imam Malik gurunya. Nanti hafal fikih, kaidah-kaidah fikih, kaidah balaghah sehingga jadi ulama. Tapi kalau tidak diperencanakan bagaimana kita menjadi ulama? Walaupun doa kita suri Allah jadilah keturunan kami ulama. Sebenarnya tidak ada perencanaan. Tidak ada perencanaan. Ikhwatal iman, fi'idakumullah. Nah, yang kelima adalah istidlalu jami'il kuwa. Istidlalu ya, jami'il kuwa. Kuwa itu jamak dari kata kuat. Mendaya gunakan seluruh potensi, seluruh kekuatan. Jangan sampai ada di dunia ini sebuah potensi untuk menuju ya, sesuatu yang lebih baik, sementara kita sia-siakan. Mari kita mulai dengan yang pertama, al-quwa al-bashariyah, potensi atau sumber daya manusia. Bapak Ibu, saya katakan, saya tanyakan, kalau saya katakan sumber daya manusia, itu artinya orang Islam saja atau semua manusia? Mari kita buktikan. Abdullah ibn Uraikid, ketika disewa Nabi untuk menjadi penunjuk jalan untuk sekalian, agamanya apa waktu itu masih? Masih musyrik Bapak Ibu, belum Islam, tapi sudah bisa digunakan oleh Nabi untuk perjuangan Islam. Sekarang kalian terbalik ya, orang agamanya Islam digunakan oleh orang kafir untuk apa? Untuk menghancur Islam dari dalam. Saudara sekalian, militer negara mana yang membunuh kaum muslim sedang sujud, sedang sholat berjamaah? Militer mana? Kalau kita punya agamanya mungkin dibayar oleh siapa Pak untuk membunuh saudara kita sendiri? Terbalik malah, kaum muslimin tenaganya digunakan orang kafir untuk membunuh saudaranya, untuk mengalahkan saudaranya, untuk memojokkan saudaranya. Kata iman hadithakumullah. Beberapa kan saya masukkan di daerah tertentu, pejudi-pejudi itu Pak, bos-bos judi itu, ketika didemo oleh kaum muslimin, kaum bilang-bilang, ini yang menjadi membernya adalah saudara kita juga yang beragama Islam dan sudah haji, dan hajinya dibiayai oleh bos judi. Kaum bilang-bilang. Jadi di daerah yang mayoritas beragama Islam, namun tidak minta. Maka yang berita yang kita sering jumpai, fulan atau fulana berhadapan dengan preman, berhadapan dengan ini, dan preman, premanium, ayual preman. Kalau kita tanya agamanya, tanya Islam juga, tidak semuanya kafir. Itu kewajiban kita untuk selalu tadi menanamkan pohon-pohon dakwah. agar saudara-saudara kita yang masih seperti itu insaf sehingga memperkuat barisan umat Islam. Kemudian yang kedua adalah al-kauniyah, seluruh sumber daya alam yang ada. Jangan sampai ada potensi apapun yang namanya di dunia ini yang disia-siakan. Yang disia-siakan. Mari kita lihat contoh yang mudah banyak dalam pelajaran fikih, mungkin Bapak Ibu masih ingat. Suatu saat ada kambing, kambing sudah jadi kambing. Nabi bertanya, itu kambing siapa? Sahabat menjawab, ini kambingnya fulan, sahabiah. Apa kata Nabi? Ala bi'ihabiyah. Karena mereka mengatakan, ya Rasulullah ini sudah jadi bangkit. Jadi pemahaman sudah jadi bangkit, bisa dimanfaatkan tidak, Pak? Tidak bisa kan, bangkit sudah bangkit. Apa kata Nabi? Ala bi'ihabiyah. Kenapa kulitnya tidak kamu sama, sehingga bisa dijadikan untuk peralatan kebutuhan kita? Subhanallah. Kambing sudah bangkit, sudah mati, ya. Tapi kulitnya disuruh apa? Mendaya gunakan siapa, Pak? Nabi. Bangkit. Ini kadang-kadang tidak, saudara sekalian. Ya, banyak potensi yang dimiliki oleh umat Islam, tapi yang mendaya gunakan bukan umat Islam. Negara mana, Pak? Yang minyak itu ada di mana-mana. Di bawah ada, di atas ada. Di atas kelapa sawit, Pak, minyak kelapa sawit. Di bawah, negara mana? Negara mana, Pak, yang punya emas hitam, punya batu bara dan batu ghairu bara? Negara kan tidak hanya batu bara aja, Pak, ada batu yang lainnya mahal juga, Pak. Negara mana? Masya emas. Timah, sebaru ceramah dari daerah Timah, Pak, yang itu luar biasa. Saya bertanya, siapa yang memanfaatkan, Pak? Muslimun atau ghair muslim? Muslimin dapat uang yang besar atau uang recehnya? Jadi tidak mendayakan potensi, Pak, dimiliki oleh mereka, dirampok oleh mereka, ya ibadallah. Kalau begitu, walaupun sana hijriah, tahun baru hijriah, selalu baru setiap tahun, tetapi pelajarannya tidak diambil, tidak akan berubah menuju mulutan. Hafizakumullah. Oleh karena itu, ya ikhwatal iman, tidak boleh kita ketika diberikan potensi oleh Allah, apakah sumber daya manusia atau sumber daya alam, kita sia-siakan, tidak boleh. Ya ikhwatal iman, hafizakumullah. Seluruhnya harus didaya gunakan. Yang dulu sering sampaikan, kalau dalam masalah dakwah umpamanya, ya ikhwatal iman, hafizakumullah. Dianggapnya orang yang berpotensi dakwah itu yang bisa ceramah, yang rajin mendatangi pengajian, dikiranya orang yang selain itu tidak bisa dijadikan potensi dakwah. Tidak bisa dijadikan unsur perubahan. Padahal preman yang pintar ngebut RXI mau ada dua apa? Dua apa yang kenceng-kenceng tadi? Gua ma'adru kamar RXI. Coba akhi, yang pintar ngebut sampai 140 siapa itu? Santri atau preman? Pengajian kita di Jalan Tamrin jam 9 atau 10 pengajian. Bawa mobil sendiri akhi. Berangkat jam 9 atau jam 9 jam 8 pengajian jam 9, setengah 10, terang. Sampai tahun jam berapa? Ya, tinggal walaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau kita daya gunakan jasa preman yang ngebutnya luar biasa, pandai, selap sana, selip sini. Udah Ustaz, bismillah, Allah, barulah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, sampai, jangan macet kita. Ini contoh yang mudah saja. Tidak mengada-ngada, karena kita sering mengalami seperti itu. Ketika macet, udah saya turun aja. Mobil suruh bawa supir, kita naik ojek. Coba lagi kalau nggak ada ojek, batu Allah Subhanahu terlambat ikhlasin. Sering juga Jumat atau selamat duhur. Jadi tidak ada di dunia ini potensi yang tidak bisa digunakan untuk dakwah. Yang penting, saudara sekalian, hafizakumullah, jangan merusak dakwah. Makanya ketika yang diambil oleh Nabi adalah Abdul bin Uraikid, yang Nabi sudah kenal, Nabi tahu sejauh mana amanah dia. Karena dia masih musyrik. Ya ikhwan, ya akhwat. Untuk mengetahui orang kafir itu bisa jujur, bisa dipercaya, tidak membocorkan pada teman-temannya kafirnya, itu baru ketemu sekali atau sudah lama kenal. Berarti aktivis dakwah harus apa? Harus gaul atau harus? Harus gaul. Harus kenal potensi masyarakatnya. Hafizakumullah. Jangan tertutup. Jangan eksklusif seperti yang disindir sebagian orang. tidak berteman kecuali dengan ya, teman dekatnya. Suatu saat dibutuhkan ya ikhwatul iman hafizakumullah. Yang keenam terakhir adalah binaul masjid. Perubahan ya, diri kita dan masyarakat kita untuk lebih baik. Ya, itu dimulai dari apa? Ulama mengatakan dimulai dari masjid. At-tandimul islami bada'an minal masjid. Para ulama dakwah sering mengatakan seperti itu. Soliditas umat Islam, kemajuan umat Islam dimulai dari masjid. Makanya begitu Nabi SAW sampai ke Madinah, kebijakan Nabi yang pertama apa? Membangun apa? Membangun masjid. Mari kita bandingkan dengan kondisi kaum muslim di Indonesia. Seandainya ada saudara kita yang beragama Islam menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, ya ikhwan, kemudian didatang oleh pengusaha, di daerahnya ada tanah yang kosong sekian hektar atau sekian ribu meter, pertama yang dibangun apa? Apa bu? Mal. Wa ma adraka ma mal. Begitu bapak suami yang saleh yang mengantar istrinya ke mal mau sholat berjamaah karena sudah waktu zuhur, di mana pak masjidnya musolanya? Akhirnya ini kalau nggak ada perubahan, jangan bermimpi kita akan berubah menjadi lebih baik. Saudara-saudara kita yang menjadi bupati, wali kota, anggota dewan, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah nanti karena mereka punya jabatan. Kenapa tidak bikin perda-perda yang setiap mal itu harus ada masjid yang layak, bukan di bawah dekat apa pak? Kenapa? Logiknya sederhana saja dalam berbangsa dan bernegara. Karena kebanyakan uang yang masuk di mal, di mal tadi itu uang siapa pak? Yang belanja siapa? Belanja pak? Muslim. Itu kan amwalil muslimin, harta benda orang Islam. Amwal jamak dari kata mal, yang ibu-ibu terjemahkan dengan mal. Karena kalau gak ada mal, gak bisa pergi ke mal. Jadi wajar logikanya dalam berkomunikasi dengan orang lain bahwa mal, mal harus menyiapkan masjid yang representatif. Kalau tidak, mereka yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah. Walaupun kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah, tapi mereka yang paling bertanggung jawab karena mereka punya wewenang. Dan kita juga bertanggung jawab karena kita yang memilih mereka ini, kota iman. Kita yang memilih mereka menjadi anggota dewan, menjadi bupati atau wali kota. Kalau tidak, ya, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saudara sekalian, nomor 6 adalah di antara kurikulum yang ada dari perguruan tinggi hijrah adalah binaul masjid, membangun masjid. Wa ahamiyatuhu, dan urgensi masjid fi islahil fardhi wal mustama, dalam memperbaiki individu dan masyarakat. Apa saja yang bisa diperankan oleh masjid Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita berubah menjadi baik. Yang pertama, karena di masjid itu terdapat silatul abdi bi rabbihi. Silatul abdi bi rabbihi. Ya. Komunikasi seorang hamba dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita ke masjid, ya, solat, berarti kita lagi ngapain dengan Allah? Dan Allah adalah masdarul khair. Allah adalah sumber kebaikan. Sehingga manusia yang selalu dekat dengan Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi seperti ini kan ngajari kebaikan, mana ada ceramah ngajari untuk korupsi. Bapak Ibu silakan korupsi, yang penting tidak ketahuan KPK. Ada gitu pak? Tidak ada pengajian seperti itu. Blek pengajian seperti itu. Akhirnya kemana? Jadi selalu kebaikan. Ya, karena memang inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Yang kedua, kenapa masjid adalah merupakan awal kebaikan kaum muslimin sekalian? Awal kebaikan suami kita, anak kita, menantu kita, ya ikhwatal iman. Karena di masjid terdapat binaul hayah al-jama'iyah. Membangun kehidupan berjamaah. Membangun kehidupan bermasyarakat yang unik, yang terbaik, yang tidak ada tandingannya oleh manapun, oleh siapapun. Mari kita buktikan sekalian. Begitu kita di masjid, ini lagi contohnya sholat saja, sholat. Maka terdapat apa? Wahdatul ghayah. Laki-laki, perempuan, gajinya berbeda, latar belakang berbeda, Tapi begitu sholat, Bapak Ibu sekalian, tujuannya sama atau beda? Wahdatul ghoyah, adanya kesatuan orientasi. Imamnya, makmumnya, ikhwannya, akhwatnya, semua satu akhir. Dan perubahan itu akan lebih baik, akan menjadi yang lebih baik ketika orientasi seluruh kaum muslimin sama. Ketika berbeda tidak ada temuan, walaupun sama-sama beragama Islam. Yang satu menjadi politikus tujuannya untuk memperjuangkan ajaran Allah, yang satunya ya agar mendapatkan kursi, mendapatkan gaji, agar dapat uang untuk bayar utang, ya kan gitu. Walaupun sudah koalisi, wa ma adraka ma koalisi. Makanya koalisi itu biasanya umurnya panjang atau pendek. Karena kumpulan orang-orang yang beda, beda tujuannya. Yang kedua adalah kehidupan berjamaah yang merupakan kurikulum dari sebuah madrasah yang bernama masjid adalah mengandung wahdatul uswah, kesatuan teladan. Baru sekalian saya bertanya, ketika kita sholat, ukuran sholat kita itu benar, itu mengikuti siapa? Imam. Ustaz atau teman? Ustaz atau ulama atau imam? Ukuran benar. Kalau imamnya salah? Apa ukurannya? Mengikuti siapa? Yang teladan. Hadisnya jelas Bapak Ibu, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya. Jadi ukuran salat orang yang benar itu siapa Bapak Ibu? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikuti ustaz, ya ustaz macam-macam lagi, nauk-nauk. Macam-macam. Ya. Yang ketiga adalah at-ta'ah. Perbaikan itu akan terjadi di rumah kita, di jamaah kita, di masyarakat kita, di bangsa dan negara kita ketika ada ketaatan dari seluruh jamaah, makmum, bagaimanapun perbedaan strata ekonomi, intelektualitas, apapun, semuanya harus taat pada siapa? Taat pada siapa? Imam. Karena hadisnya wa idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbir imam, kamu harus. Bisa enggak? Ridha kabbaro fakro wal fatihah. Beda gitu. Ketika dia takbir kamu harus baca fatihah. Enggak ada, harus mengikuti. Ridha roka afarkau. Tidak boleh ketika ada imam maunya. Itu kok dia jadi imam? Ini minna atau lesa minna? Golongan saya atau tidak dia? Kok dia imamnya? Ustaz saya itu bukan. Tidak dulu ke depan. Jenggotnya panjang kan dia ini? Akhirnya kalau sudah jadi imam, dan memang dia bisa jadi imam, apa yang harus dilakukan oleh jamaahnya, oleh makmumnya? Tidak ada kecuali taat. Bisa jadi imamnya lebih muda, bisa jadi imamnya ini bukan madhabnya, seperti ketika Imam Syafi'i rahimahullah dalam perjalanan menjadi imam dan makmumnya adalah dari madhab Hanafi. Subhanallah sekalian. Coba kalau negara di mana kaum muslim mayoritas ada kesatuan imam pemimpinnya, luar biasa. Ini kan tidak sekalian, kita masih ingat di zaman awal reformasi ketika aktivis dakwah kayak Bapak Ibu begini datang ke tokoh-tokoh kita yang lebih senior, didatangi agar mereka bersatu, dia mencalonkan satu saja tokoh agar menang karena jumlah masih mayoritas, logikanya seperti itu. Tapi apa kata tokoh tersebut? Bagus itu, masukan pemuda-pemuda itu bagus, memang harus satu Pak Islam ini, artinya satu calon presiden satu, tapi tolong calonnya saya, calonnya tokoh yang lain didatangi juga sama semangat, memang harus bersatu kita, tapi tolong calonnya. Akhirnya bagaimana? Menang atau kalah maksud saya? Hafidhukumullah. Yang keempat adalah an-nasihah wa adabuha. Apa pelajaran yang ada dalam masjid yang merupakan kebijakan Nabi yang prioritas begitu hijrah ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Di dalam masjid itu sekalian ada nasihat dan komitmen kita dengan adab-adab nasihat. Contoh, seorang imam bagus sekalian, walaupun kita harus taat, tapi taat kita mutlak atau tidak mutlak? Taat kita ketika imam benar atau imam salah pun juga taat? Ketika benar, ketika salah, banyaknya salah atau tidak salah dan sebagainya, kita diam atau kita harus menasihati? Saya bertanya, ketika kita menasihati, asal menasihati dengan cara semaunya atau harusnya beradab? Apa yang kita baca ketika saudara kita imam itu salah? Subhanallah, kenapa bukan akhtota, kamu salah wahai imam? atau jahilta, tololta kamu tolol. Nah, ikhwatul iman hatinakumullah. Yang kita baca apa dalam nasihat? Subhanallah. Haluskan ya. Apa subhanallah artinya? Maha suci Allah. Maksudnya apa? Sindiran yang halus. Yang maha suci itu hanyalah Allah. Suci dari kesalahan, suci dari lupa, suci dari hal-hal yang kurang yang lain. Jadi kalau yang suci dari salah dan lupa itu hanya Allah, berarti apa? Titik-titiknya. Seperti harusnya luar biasa. Tapi gak tahu kalau imamnya gak belajar bahasa Arab, paham gak dia kira-kira itu? Alhamdulillah. Jadi menasihati pemimpinnya, ketuanya, tapi santun. Sehingga salah bisa jadi imam itu salah, bukan malaikat, bukan Allah, bukan malaikat. Ya, bisa jadi salah. Tapi santun cara mengingatkan. Mari bandingkan dengan sebagian kaum muslimin di negara tertentu. Ketika sidang MPR-DPR, Pak, tidak puas dengan pemimpin. Ya, sidang. Meja diapakan, Pak? Meja? Hah? Meja diapakan, Pak? Terjadi di benua mana, Pak? Itu? Orang yang besar di masjid tidak seperti itu. Pemimpinnya juga tidak dablek, cerdas. Yang dipimpinnya juga ya, berakhlak, bermartabat. Sehingga dalam berjamaah, berbangsa dan bernegara luar biasa. Hafizakumullah. Ini masjid. Kemudian yang jin, abajadun jin, ada apa di masjid? Kok bisa berubah manusia menjadi lebih baik? Karena di masjid itu terdapat takwinur rijal. Takwi ar-rijal. Pembentukan. Rijal, para pemimpin, para tokoh, para pahlawan. Jadi dalam sejarahnya, masjid itulah yang ikhwatal iman tempat melahirkan para pahlawan. Saya bertanya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, Khabbab, itu di mana Pak salatnya? Di mana perguruan tingginya? Masjid ikhwatal iman. Makanya kata rijal yang artinya bukan sekedar laki-laki tapi tokoh pahlawan, ya, ya, dikaitkan dengan kata masjid atau kata rumah Allah. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat An-Nur, surat nomor 24 ayat 36 sampai 37. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha. يسبح له فيها بالغدو والآصال. من يسبح سوى بالتصوير في المسجد سكاليا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في بيوت di rumah-rumah Allah. Buyut jamak dari kata bait. Rumah Allah berarti apa namanya? Masjid. Adinallah, Allah memberikan izin. Dan izin Allah oleh ulama tafsir disebut instruksi Allah. Anturfa'a, untuk ditinggikan. Wa yudhkaru fi yasmu, dan disebut di dalam nama Allah. Yusabbihu, bertasbih. Lahu, kepada Allah. Fiha, di masjid-masjid tersebut, di rumah-rumah tersebut. Bilhudui wal asar, di waktu pagi dan sore. Siapa yang bertasbih? Ada fi'il, harus ada apa? Dalam bahasa Arab, fa'il. Siapa pelakunya? Rijal, katanya rijal juga, Pak. Allah tidak memilih kata annas atau al-mu'minun atau al-musallun, tapi yang dipilih oleh Allah apa tadi, Pak? Rijal itu tidak kebetulan. Tapi rijal yang diartikan rijal teman itu dari Padang, dari Aceh, dengan Pak. Ini rijal jamak dari kata rojul. Ya. Dan ketemu dengan kata rijal, kaki. Kalau rijalun kaki, kalau rojulun laki-laki. Karena kedua-duanya tokoh yang penentu, ya, bagi yang lain. Terus kalian, orang itu bisa tegak karena punya apa? Kaki. Rumah tangga bisa tegak bermartabat karena ada suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan negara kita akan tegak, jamaah akan kuat kalau rijalnya adalah memang mereka yang aktivis masjid. Ini ayatnya, Bapak Ibu. Mari kita buktikan dalam realitas kehidupan. Saya bertanya sekali. Di saat atau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, RM1 itu siapa, Pak? RM1 ini zaman Nabi, Republik Madinah. Satu itu siapa orangnya? Nabi. Imam masjidnya siapa? Beliau meninggal dunia, digantikan siapa? Abu Bakar. Beliau adalah imam masjid dan beliau juga kepala negara. Begitu juga Umar, Utsman, Ali, dan terus diteruskan Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, semuanya begitu. Sementara sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, tidak seperti itu. Yang imam masjid tidak tahu urusan negara, yang menjadi kepala negara jarang. Kecuali setahun berapa kali, Pak? Atau agak rajin ketika 5 tahun sekali ada, Pak? 5 tahun sekali ada apa di negeri ini? Setelah selesai pemilu, ma'assalamah ya masjid, selamat tinggal wahai masjid, ketemu lagi. Kalau begitu arti pemilihan umum sampai sekian kali pun tidak akan berubah jadi baik. Kalau itu yang terjadi, karena perbaikan negara manapun di dunia dimulai dari masjid. Makanya ketika Rasul dan Khulafaur Rasyidun memimpin dunia yang kuat iman, terjadi perbaikan yang merata di mana-mana. Subhanallah. Terakhir, dan kenapa masjid adalah awal kebaikan kaum muslimin? Yang pertama adalah masjid itu merupakan markazul ilmu, pusat ilmu pengetahuan. Karena Nabi ketika mengajarkan Quran dan Sunnah di mana Bapak Ibu sekalian? Di masjid banyak. Ilmu dan perubahan menuju lebih baik kalau orang-orang yang berilmu. Makanya dulu saya seolah-olah sekalian, tidak ada dalam Quran doa kita kepada Allah yang minta ditambah kecuali ilmu. Enggak ada yang lain. Yang ada cuma ilmu. Artinya enggak ada kenyangnya ilmu itu. Wa qur rabbi zidni ilman. Saya, bapak-bapak yang semangat punya istri banyak, tidak ada wa qur rabbi zidni zaujatan. Ya Allah tambahilah aku istri, enggak ada. Padahal kita semua enggak berani, teman saya enggak berani. Ibu-ibu juga enggak ada. Enggak ada ibu berdoa wa qur rabbi zidni malan. Wa qur rabbi zidni malan, mal. Enggak ada. Yang ada wa qur rabbi zidni. Karena perbaikan lebih baik itu dimulai dari ilmu. Suami yang berilmu, istri yang berilmu, ilmu apapun yang bermanfaat dunia dan akhirat. Tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Makanya di masjid Nabi SAW ada latihan perang. Bukan hanya pelajaran Quran dan tafsir dan hadis lah. Perang juga ada di masjid. Dan Aisyah dibiarkan melihat mereka latihan perang. Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadar. Masjid adalah Markazul Hadar. Markaz sentral dari peradaban kaum muslimin. Itulah gedung di masjid. Yang ketiga adalah mu'alajatul qadaya, markas dari mu'alajatul qadaya. Ya, terapi atau solusi terhadap seluruh permasalahan. Kalau ada permasalahan antara Adam dan Ibu diselesaikan di masjid. Selesai. Murah meriah dan berkah pada final. Coba kalau orang sebagian orang sekarang enggak mau bikin masjid, bikin perkawinan di mana? Sebagian teman-teman yang sudah kaya di mana biasanya? Di tempat-tempat yang mahal-mahal itu berapa itu? Biayanya. Satu M kalau antum pulang ke sekolah bumi, saya pulang ke Pati, kalian berapa kali kan? Allah mubadir untuk bangun masjid sudah berapa? Bangun masjid untuk saya bangun santri berapa? Terakhir adalah markas nasyafat, markas dari seluruh aktivitas, makanya berubah jadi lebih baik seharusnya. Itulah peran masjid yang sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk sholat saja, berapa itu adalah yang utama, bukan baca Quran saja, tapi seluruh aktivitas kebaikan dimulai dari masjid. Terus kan hafidhahumah ini yang disampaikan sudah satu jam, Pak, ya. Enggak usah ditanyakan, Pak, ini amalkan saja hafidhahumah. Kita tutup dengan kemudian subhanakallahumma nabi asyadu ala ila anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.